Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabruk rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din wa ba'd. Kemudian di halaman 98 keyakinan seputar Al-Quran. Ini pembahasan yang kedua dari pembahasan akidah asalaf yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari berkata, "Wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq." Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ini dari keyakinan as-salaf yang disampaikan kepada kita oleh Al-Bukhari. Diambil dari satu guru dari 1000 orang guru lebih, sebagaimana yang telah disebutkan di awal pembahasan. Jadi ini penjelasan tentang kita ahli sunnah seputar apa? Al-Quran adalah kalam Allah. Apa artinya kalam Allah? Firman Allah, ucapan Allah. Kemana kalam? Kata kalam itu dalam bahasa Arab dari kal, lam, dan apa? Min. Jadi penggunaan kata kal, lam, dan min dalam bahasa Arab itu selalu menyebutkan sesuatu yang zahir, sesuatu yang kelihatan. Karena kalau orang bercakap, kata kalam, bercakap, berbicara, percakapan, pembicaraan itu dia apa? Didengar, tampak. Ya. Begitu pula kata yang terangkai dari situ. Misalnya dalam bahasa Arab dikatakan lakam. Apa artinya lakam? Menonjol, menunjuk. Itu lakam. Lakam kelihatan atau tidak? Kalau menunjuk, kelihatan. Kalimah, kalimah. Kalimah. Kalimah artinya murukari. Murukari hingga berdarah. Itu disebut apa? Kalimah. Di luka itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Itu dari kejuruan yang besar. Kalau dia mengatakan bahwa kalam itu ada pembicaraan, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Kalau dia ada yang cakap itu, ya. Tapi ini ada di sekitar orang-orang di sekitar. Tidak ada manusia-manusia yang berkata Al-Quran tidak ada suara dan tidak ada apa. Tidak ada huruf. Ini adalah ucapan yang batin mengisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah keliru. Baik. Al-Quran adalah kalam Allah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hadis bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Tentangnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta jaminan keamanan, meminta perlindungan, dia orang kafir dari luar negeri, dari luar apa namanya daerah masuk ke negeri itu, dijamin kamu boleh masuk ke negeri ini aman. Nah, itu namanya iya jaminan keamanan. Kalau dia minta jaminan keamanan, anjir lo Allah perintah kepada Nabi beri jaminan keamanan bagi untuk jaminan keamanan. Kenapa? Hatta yasma'a kalam, sampai dia mendengar kalau Allah. Sekarang saya mau beri soal. Dia mendengar kalam Allah dari siapa? Dari Allah langsung? Dari Nabi? Dari Jibril? Siapa yang membacakan kepadanya? Karena itu, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang kita baca itu adalah apa? Kalam Allah. Al-Quran yang terhafal itu adalah kalam Allah. Al-Quran yang tertulis adalah apa? Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, kertas adalah makhluk. Tinta adalah makhluk. Tapi yang tertulis, kalam Allah bukan makhluk. Perbuatan manusia membaca, perbuatan manusia apa? Manusia semua perbuatan yang makhluk. Allah berfirman, Allahu khalaqakum wa ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya, seluruh amalan makhluk adalah apa? Makhluk. Ya, membaca, menulis, menghafal. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Tapi yang tertulis, yang terbaca, yang terhafal, yang tersimpan, itu adalah apa? Kalam Allah bukan makhluk. Ini harus dibedakan. Ini akidah ahli sunnah. Sangat jelas sekali dari sisi bahasa, sisi dalil yang disepakati oleh para ulama sudah ada silang pendapat di dalam hal itu. Dan tetap manusia juga menunjukkan hal itu. Kalau dikatakan kalam Allah itu makhluk, ya berarti keluar dari Allah adalah apa? Makhluk. Ketika Allah berbicara, Allah mengeluarkan dari dirinya apa? Makhluk. Kemudian kalau keluarkan dari dirinya makhluk, berarti banyak makhluk-makhluk itu, sebab kalam itu apa? Banyak. Nah, ini kehadiran yang apa? Nyata atau tidak nyata kehadirannya? Tampak sekali atau tidak? Tampak sekali ini kehadiran yang nyata. Karena itu, orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, nah inilah yang dianggap sebagai kafir oleh para ulama. Assalamualaikum. Karena itu, kita ingin berpikir kepada Allah tentang kekafiran Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dapat takkan lalu kufra mumpam sunati asyri minal ulama ibn buldani wala laka iyo imam haka'al umum bal pada hada qabla mutawarai. Jadi telah sepakat para ulama dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10. 50 kali 10 berapa? 200. Jadi 500 ulama dari berbagai negeri. Kumpulan dari 500 ulama ini ada di dalam buku Al-Lalakari. Buku Al-Lalakari judulnya apa? Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini kurang Akidah Al-Bukhari kita ambil dari ini. Ya? Dan Al-Lalakari ini luar biasa. Beliau mengatakan ucapan 500 ulama, sebagiannya dengan sanad, sebagiannya disebut orang-orang yang mengucap ini dengan menghadirkan ini. Tepun di akhirnya Al-Lalakari berkata ini 500. Kalau kami kumpul lagi, pasti akan tumbuh banyak lagi. Salam. Jadi itu 500 Al-Lalakari. Dan sebelumnya telah dihikayatkan oleh siapa? At-Tabarani. Nah, dari keyakinan para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada silang pendapat di dalamnya. Ya, jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sifat Allah, hukumnya apa? Makhluk atau bukan makhluk? Jelas bukan makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zatnya, nama-nama dan sifatnya bukan makhluk. Selain Allah adalah apa? Adalah makhluk. Kan begitu definisinya. Dan seluruh yang selain Allah bukan, seluruh yang selain Allah adalah makhluk. Adapun Allah zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya seluruhnya bukan makhluk. Ini jelas. Dulu tidak ada orang-orang yang cakap seperti itu. Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Semua sudah jelas Al-Quran kalam Allah. Tak pun ada yang apa berkata Al-Quran bukan makhluk. Tak perlu. Karena semua orang paham. Semua orang maklum. Hanya saja ketika datang kelompok Jahmiyah, mereka berkata Al-Quran itu makhluk, maka ini perlu ditolak atau tidak? Perlu dibantah atau tidak? Nah, di sini ada dibantah oleh para ulama. Mereka mengatakan Al-Quran adalah apa? Kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Baik. Nah, di sini kita juga bisa, kita boleh lihat ya bagaimana para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala itu benar-benar mereka menjaga agama ini, ya, memelihara kesucian dari syariat ini. Apabila ada kekeliruan, kesalahan dimasukkan dalam agama, maka mereka membela agama, menjelaskan kekeliruan ini. Inilah tugasnya ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli qalbin huduluh. Yanfuna anhu tahrifan ghalib wa intihalan mutafirin wa taqilan jahilin. Sungguhnya ilmu ini ditimbul, disandang dari setiap generasinya, setiap zamannya disandang oleh siapa? Orang yang adilnya di dalam mereka. Itu orang-orang yang berilmu. Apapun tugas orang yang berilmu, tanggung jawabnya, mereka yanfuna anhu tahrifan ghalib. Mereka yang menolak, meniadakan dari agama ini perubahan, pergantian yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil orang-orang jahil. Wa intihal al-mubtirin, dan jalan orang-orang yang berbuat kebatilan. Nah, ini tugas orang-orang yang berilmu. Dan termasuk di pembahasan Al-Qur'an ini, para ulama menjelaskan Al-Quran, kalamullah, bukan apa? Bukan makhluk. Jadi, Al-Quran, kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifat Allah. Sekarang kalau ada yang ditanya, Allah punya perlihatan atau tidak? Dia akan jawab apa? Punya. Ya kan? Kalau ditanya, perlihatan Allah makhluk? Pasti dia akan jawab bukan. Kalau ada yang berkata makhluk? Pasti akan diundari. Ya. Semuanya akan mengakhirkannya, menyesatkannya. Kamu catat mata Allah, Allah, kelihatan Allah makhluk, berarti Allah adalah makhluk. Kan begitu? Sekarang, ketika ditanyakan, Allah memiliki sifat kalam? Ya, di sini, orang-orang ahli bid'ah berbeda ucapannya. Mereka mengatakan tidak ada sifat kalam. Ya. Mereka mengingkari dari sifat ini. Ini yang menyebabkan mereka jatuh di dalam apa? Kesesatan. Jadi harus ditetapkan bahwa kalam adalah sifat Allah. Dan kalau sudah diketahui bahwa kalam adalah sifat Allah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan sifat Allah adalah makhluk, maka dia kalau mengatakan Allah itu makhluk. Itu hukumnya apa? Terakhir, ada keraguan? Tidak ada keraguan. Karena itu, dari beratnya dosa orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, pertama dia akan mengatakan Allah itu adalah makhluk. Ya, dan akan muncul konsekuensi batil nanti. Muncul keharusan-keharusan yang sangat batil dan mungkar. Tapi kalau makhluk, ya, Allah itu banyak nanti. Karena keluar darinya makhluk. Lahir darinya makhluk. Ini lebih sadis dari ucapan orang-orang Nasara. Ya. Nasara, Yahudi hanya mengatakan punya satu anak saja. Ini kalam banyak sekali yang keluar, berarti banyak yang bercabang lagi dari Allah. Nah, ini subhanallah, kekafiran-kekafiran nyata. Ya. Karena itu tegas sekali para ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Bukhari di sini membawakan dalil satu untuk menegaskan bukan makhluknya. Pun Al-Quran, kalam Allah, sifat kalam, itu hal yang jelas, semua orang paham. Tapi yang perlu diluruskan di sini, yang banyak terjadi di dalam waktu itu, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka beliau mengatakan jadi bahwa Al-Quran bukan makhluk. Di bawah ini, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna Rabbakumullahu dari khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy. Yubshil layla al-nahar يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الذي لم يجد آخر آية في أول آية مثلا سسنبني رب كريم أنا لا الله yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia beristiwa di atas arsy. Jadi perbaiki terjemahannya yang ditulis persemaian. Jadi ada kekeliruan penerjemahan di situ, karena kalimat terjemahan ini di copy dan di terjemahan software terjemahan ayat. Harusnya negara-negara bersama yang tadi beristiwa. Bila pula istiwa dengan semayan. Semayan itu ada mana apa? Mana duduk ya? Dan istiwa tidak ada mana duduk. Istiwa itu punya empat mana dalam bahasa. Al-Hudum, Al-Istihar, Al-Saud, dan Al-Istikrar. Ada empat. Ada empat mana istimewa. Al-Ulul Tinggi, Istifa, dan Naik Tinggi. Al-Farud, sesuatu yang paling tinggi, misalnya di astana sesuatu yang paling tingginya, di atas bumi ini dikatakan, itu Farid yang paling atasnya. Istiqrar, tetap. Ya, tetap. Berarti ada empat mana. Ada mana itu disebut apa? Dan kalau begitu kata semayan ya ini terdapat di dalamnya makna yang bukan merupakan kandungan kata istiwa. Ya. Kalau muncul pertanyaan apakah disifatkan bahwa Allah itu duduk? Apa jawabannya? Ya atau tidak? Ya, yang menjawab dia salah, yang menjawab tidak juga salah. Sebab tidak ada. Kenapa? Surat ini berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan tentang apa? Tentang perkara dari seorang tidak boleh menafikan kecuali dalil, tidak boleh menetapkan kecuali dengan dalil. Semuanya harus dengan dalil. Dia berkata tidak harus ada dalil. Mengatakan ada mesti dengan dalil. Kapan dia mengatakan iya atau mengatakan tidak? Kemudian dia dalil, itu artinya dia telah berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Baik, itu kaidahnya ya, dalam ini pengaguan dan pembesaran kepada Allah. Harusnya begitu jiwa setiap muslim dan muslimah. Pengagungan rohnya, membesarkannya. Nah, inilah pentingnya kita selalu mengulangi pembahasan-pembahasan akidah agar supaya pengaguan dan pembesaran kita kepada Allah semakin hebat, semakin besar. Ya. Dan ketika seorang mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, itu luar biasa. Kecintaan hati seorang mukmin dan mukminah semakin sayang dia terhadap Al-Quran. Ya, ini adalah kalam Allah dibaca. Allah berfirman langsung. Dan dimudahkan Al-Quran ini, ya. Sudah kalau orang ini senang pula dia akal, senang pula dia baca, senang pula dia tulis, senang pula dia belajar. Allah mudahkan. Nikmat yang sangat besar. Padahal Al-Quran yang dikatakan diturunkan ke gunung akan hancur. Gunung itu berkeping-keping. Luar biasa. Karena itu, sini akan menambah pengagungan kita kepada Al-Quran, kalam Allah. Ayolah jiwanya orang-orang yang bertauhid. Cinta kepada akidah yang benar atau memberikan pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah dalam beristiwa di atas arsy. Yusy al-laila an-nahar yatlubuhu hadida. Dia menutup malam kepada siang. Dia mengikutkannya dengan cepat. Ini siang sekarang sudah masuk sore. Sebentar lagi siang ini akan dihilangkan oleh apa? Malam. Besoknya ketika matahari terbit, maka datang terang, hilanglah gelap, hilang gelap itu. Akhirnya, berputar dengan cepat, tidak ada perantara. Subhanallah, dan tanda dan besar nama Allah. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Dia pula Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala Qatada, Muhammad bin Ismail, qala Ibrahim, qabayyana Allahu al-khalqa min al-amri biqoulihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini kelanjutan ayatnya ya, sisi penafsirannya. Baiklah, Bukhari berkata, berkata Muhammad bin Ismail, berkata Ibn Uyayna. Ibn Uyayna siapa? Muhammad bin Ismail tadi siapa? Bukhari. Ya, Bukhari yang menteri Uyayna. Berkata Ibn Uyayna, Ibn Uyayna, Sufyan, Ibn Uyayna, Muhammad al-Hilali al-Makki. Ini ulama besar di masa ini. Semasa dengan Imam Malik. Ya. Guru Imam Syafi'i. Ibn Uyayna. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Laula Malik bin Madinah wa Ibn Uyayna di Makkah la dhahaba ilmu al-Hijaz. Jadi kata tidak ada Malik di Madinah, tidak ada Ibn Uyayna di Makkah, akan hilang ilmu dari negerinya. Ini dua alim di masanya yang merupakan simbol dari apa? Ilmu, lambang ilmu. Ya. Merupakan panutan manusia tentang ilmu. Jadi Ibn Uyayna berkata, menjelaskan, Allah membedakan antara makhluk dan perintah. Al-Khalq, makhluk, dibedakan dengan apa? Perintah. Ala lakul khalq wa lakul Allah firman, ketahuilah, ingatlah, bahwa lakul khalq milik Allah, al-Khalq, makhluk hidup, penciptaan, wal-amru dan perintah. Milik Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu, waw itu menunjukkan mudhayyir, perbedaan. Seorang guru bahasa Arab, ya, memberi contoh. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Apa artinya? Telah datang Muhammad dan Zaid. Soal, apakah Muhammad sama dengan Zaid? Hah? Beda orang atau sama? Beda. Nah, ketika dikatakan datang Muhammad dan pakai kata dan Zaid, ini menunjukkan Muhammad bukan Zaid dan Zaid bukan Muhammad. Sama dalam ayat dikatakan milik Allah, penciptaan dan perintah. Berarti penciptaan bukan perintah dan perintah bukan penciptaan. Al-Quran itu dari khalq atau dari amr? Al-Quran dari amr. Itu yang ditegaskan dalam ayat-ayat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ada amrullahi pada atas ta'jilu, telah datang perintah Allah, amr Allah. Jangan kalian mempersegera. Itu dari Al-Quran. Itu perintah. Ini bukan makhluk. Ya. Dan Al-Quran dari ilmu Allah. Ar-Rahman allama Al-Quran khalaqal insan. Assalamualaikum. Berarti kan? Ar-Rahman allama Al-Quran. Ketika disebut Al-Quran, jangan Allah mengajarkan Al-Quran. Ketika disebut manusia, khalaqa al-insan. Manusia dicipta. Adapun Al-Quran bukan dicipta, tapi diajarkan. Dibedakan. Ini semua dari dalil-dalil menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk dan tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan sekiranya ini pendalilan jelas sekali ya. Dan ini dari akidah as-salaf yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Kalau mau dibaca dari dalil tentang sifat yang lagu ini, sifat Allah berbicara, itu luar biasa, mana-mana kehidupan yang dibalami. Bagaimana Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Bagaimana Allah SWT berbicara langsung dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala disifatkan selalu dengan sifat berbicara, dan dia berbicara sesuai dengan kehendaknya, dengan apa yang dia inginkan. Ini semuanya dari makna mana yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Kita imani, ini akan menambah keimanan, akan menambah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini pembahasan yang apa? Pembahasan yang kedua. Bahwa Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sekarang kita di halaman 100. Keyakinan seputar takdir. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa anna al-khayra wa syarra biqadarin biqawlihi qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq ولقوله والله خلقكم وما تعملون ولقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. Terjemahan ucapan Al-Bukhari, sesungguhnya kebaikan dan kejelekan adalah berdasarkan takdir. Bagaimana firman Allah, قل أعوذ برب الفلق, katakan wahai Muhammad, saya berlindung kepada Rabb yang menguasai Al-Falaq, waktu sunyi. Min syarri ma khalaq, dan kejelekan apa yang dia cipta, dan kejelekan makhluk. Wa'alaikawlihi, dan berdasarkan firman Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan segala sesuatu yang kalian perbuat. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dan firman-Nya pula, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir, dengan takdir. Ini pembahasan seputar apa? Seputar takdir. Iman kepada takdir ini salah satu dari rukun iman yang berapa? Yang enam. Nah, ini rukun yang keberapa ya? Keimanan kepada takdir ini di hadis Jibril adalah rukun keimanan yang keenam. Ya. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, "Man Islam, apa itu Islam?" Jibril menjawab, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام هو الشهادة لا إله إلا الله محمدا رسول الله ومنعت الصلاة ومنعت الزكاة وقواس الجبال رمضان دان ومنعت المنهج بني شابه المنهج. Ini rukun apa ini? Rukun Islam. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, wabat iman, apa itu iman? Nabi menjawab, antukmina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa biyaumil akhir wa tukmina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para malaikatnya, para rasulnya, dan hari akhirat. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Berarti keimanan disebutkan oleh Nabi SAW di rukun iman yang berapa? Keenam. Inilah keimanan kepada takdir. Dan dia adalah syariat yang agung, keyakinan yang besar. Tidak syah keislaman seorang kecuali dengan beriman kepada takdir. Karena itu ketika muncul bid'ah qadariyah, ketika muncul bid'ah orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir, orang-orang qadariyah ini mulai munculnya di mana? Di Basra. Ada seorang yang bernama siapa? Muhammad Al-Juhani. Ini memunculkan bid'ah ini. Maka Al-Juhani juga dia mengambil dari ahli bidah di atasnya sampai ke orang Yahudi, silsilanya sampai ke orang Yahudi. Ini orang ini apa namanya usut punya usut ditelusuri akhirnya ini akhirnya ujungnya kemana? Kalau Yahudi, Yahudi. Ya. Itu akidah yang batil seperti ini. Yang pernah ada akidah yang batil itu berakhir kepada Al-Quran dan Sunnah. Atau berakhir kepada Rasulullah. Pasti berakhir kepada orang yang mencetuskannya, kepada manusia, kepada orang yang apa namanya memunculkan bid'ah tersebut. Nah. Baik. Jadi maka Al-Juhani ini berkata Al-Amru Ulum. Perkara itu baru terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang sesuatu baru terjadi, mulai terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Nah, ini ucapan kekafirannya siapa? Batal juga itu artinya diingkari ilmu Allah, diingkari ilmu Allah. Maka bidah orang-orang Qadariyah ini ketika muncul di Basrah, ulama Basrah yaitu Umayyah bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'rub, keduanya melakukan perjalanan haji, perjalanan umrah ke Mekah, khusus datang untuk menjumpai sahabat Nabi. Agar mereka menanyakan makalah ini, ucapan ini kepada siapa? Sahabat. Maka Allah beri taufik mereka berjumpa dengan sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab sedang masuk masjid. Maka dihimpit oleh keduanya. Akhirnya mereka bertanya, telah muncul di tengah kami begini dan begini. Dan Ibn Umar tidak ada kita haula. Takhbirhum anni bari'un minhum wa hum ra'un. Kalau kau jumpa dengan mereka itu, ya, cakap ke mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kemudian beliau bersumpah wallahi nafsu Ibn Umar biadi demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya. Andai kata mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima infak itu. Sehingga kapan? Sehingga mereka beriman kepada takdir. Jadi ini pembahasan besar sekali. Masalah keimanan kepada takdir. Keimanan keimanan kepada takdir ini, teman-teman kepada Allah. Pokok keimanan. Keimanan kepada takdir itu menambah tawakal seorang kepada Allah. Sehingga dia mampu bersabar terhadap musibah. Ketika dapat nikmat, temu nikmat, Allah bagi untuknya sebuah anugerah, dia tidak terlalu, apa namanya, tidak berlebihan, bergembiranya. Ada orang yang kalau Allah bagi padanya harta, nikmat, berlebihan, banyak, kadang dia langsung lawan, langsung tidak marah. Ada yang seperti itu. Itu kisah sudah lama ya kalau di Indonesia kan. Kalau ada yang apa namanya menang undian judi itu tiba-tiba dapat harta banyak. Ada yang masuk rumah sakit apa namanya jiwa itu. Di sini apa namanya rumah sakit jiwa? Apa rumah sakit jiwa? Yang langsung tidak mana? Hah? Iya jadi gila. Jadi ya. Ini karena dia terlalu berlebihan dalam apa? Dalam bahasanya mendapatkan nikmat. Nah, kalau dia tidak beriman kepada takdir, bisa seperti itu. Tapi kalau dia beriman kepada takdir, dia tahu bahwa segala yang Allah berikan kepadanya, itu datangnya dari siapa? Dari Allah, milik Allah. Mungkin suatu saat Allah akan mencabut nikmat itu dari ini. Masya Allah hujannya. Allah mengatakan dan berkata. Baik. Jadi demikian. keimanan kepada takdir ini membuat orang hamba itu lebih berani. Dia akan lebih berani. Karena itu terlihat para sahabat ya, bagaimana keberanian mereka. Karena mereka orang-orang yang beriman pada takdir. Ya, mereka tahu bahwa kematian itu pasti akan menjumpai setiap insan. Ya. Setiap manusia pasti akan mati. Hanya saja cara matinya beraneka ragam. Ada yang mati di atas ranjang, ada yang mati di medan pertempuran, ada yang mati dalam keadaan ketaatan, ada yang mati dalam keadaan selain ketaatan. Ya. Berbeda-beda cara matinya, tapi kematiannya tetap satu saja. Ini bagian dari keimanan kepada takdir. Keimanannya kepada takdir itu akan mudah membuat dia rido, menerima, tunduk, taslim kepada syariat Allah. Keimanannya kepada takdir akan membuat dia lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada takdir ini akan memberikan untuknya motivasi beramal. Dia akan semakin giat untuk beramal. Sangat besar harapannya. Sekaligus keimanannya kepada takdir bisa memberikan rasa takut. Keimanannya kepada takdir akan membuat cintanya kepada Allah semakin besar. Karena itu ini pembahasan tentang takdir Allah, ini pembahasan yang merupakan pembahasan-pembahasan sangat besar. Manfaat keimanan di dalamnya terang-terang. Hanya saja para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka katakan bahwa keimanan kepada takdir itu akan menjadi benar, akan syah keimanan kepada takdir apabila terpenuhi berapa syarat? Terpenuhi 4 perkara. Keimani 4 hal, 4 tingkatan dari keimanan kepada takdir. Yang pertama dari keimanan kepada takdir, dia mengimani. Keimanan kepada takdir adalah dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan, apa-apa saja yang ditakdirkan, Allah telah mengetahui. Allah memiliki ilmunya. Apa saja yang ditakdirkan, Allah telah mengetahui. Karena tidak mungkin, mustahil ada sesuatu terjadi dalam kekuasaan Allah, kemudian Allah tidak mengetahuinya. Ini bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keimanan kepada takdir. Wajib mengetahui segala yang ditakdirkan Allah telah mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Suatu yang sudah berlalu, melewat terjadinya, itu Allah telah mengetahui. Yang kedua, Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang terjadi masa sekarang, Allah sudah mengetahui. Kemudian yang ketiga, Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu hal pun di langit dan di bumi keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah berfirman supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Kira-kira? Bahkan keluasan ilmu Allah, sesuatu yang mustahil terjadi. Andai kata yang mustahil terjadi ini, terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga Maha mengetahui. Allah boleh dipahami? Dipahami apa itu mustahil? Mustahil itu artinya apa? Yang tak mungkin terjadi. Sekarang suatu mustahil terjadi. Tak mungkin terjadi. Tapi andai kata terjadi, bila jika terjadi, pasti Allah akan tahu bagaimana dia akan terjadi. Bila wasnya, itu Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang penduduk neraka. Insyaallah. Walau tara ibukitu ala nar. Faqalu ya laytana nuraddu wala nukadzima bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Adik kata engkau melihat ketika penduduk neraka ini berdiri di depan neraka. Mereka berkata, penduduk neraka berkata, bercakap. Apa cakap mereka? Wahai adik kata, kami dikembalikan ke bumi. Ini mungkin atau mustahil? Ini mustahil, mereka kembali lagi ke bumi. Sedari neraka, kembali lagi ke mana? Andai kata dengan mereka, kami kembali lagi ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia, pasti kami akan beriman. Dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Engkau yang ada. Jadi, hal mustahil terjadi. Tapi Allah ceritakan dalam Al-Quran. Andai kata yang mustahil ini terjadi, andai kata mereka kembali ke bumi, ya. Maka Allah terangkan apa yang akan mereka lakukan kembali. Dalam kelanjutan ayat, "Bandar lalu makan berpuluh-puluh, walau rindu tak adu, di mana Tuhan?" Bahkan mereka kalau dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan ulangi lagi perbuatan. Perhatikan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba datang orang-orang Qadariyah yang mengatakan suatu perbuatan terjadi Allah Taala. Ini ketakdiran yang sangat nyata. Karena itu siapa yang mengingkari ilmu Allah, mengatakan bahwa Allah sebelumnya tidak tahu, itu kafir menurut kesepakatan ulama. Ini tingkatan orang-orang Qadariyah yang dikafirkan. Sebab Qadariyah itu ada dua jenis. Ada yang dikafirkan dan ada yang dikatakan sesat saja, tapi tidak dikafirkan. Karena tingkat keteliruan orang-orang pada dia berjenjang. Nah, di sini pentingnya juga belajar ilmu akidah. Supaya orang mengerti bahwa tingkat keteliruan, kalau ada kesalahan, kesalahan itu berjenjang. Bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang besar sekali, bisa mengeluarkan dari ada kesalahan besar, boleh mengeluarkan dari keislaman. Ada kesalahan besar, tapi tak boleh kita katakan dia keluar dari Islam. Dan di sini, kalau seorang belajar akidah yang benar, maka itu akan membawa dia untuk lebih insaf, lebih adil di dalam apa? Di dalam menilai. Ini ciri orang yang belajar akidah benar. Kadang-kadang kalau belajarnya, dia hanya pandai baca kitab saja. Kadang sebagian orang, Masya Allah ya, baca buku-buku ahli sunnah, buku-bukunya, buku-buku bagus, kadang-kadang dia paham. Syafur sunnah, imamul barbahar, imamah. Tapi dalam menyikapi kesalahan, semua salah kecil saja, semuanya keluar dari ahli sunnah, harus diboikot, dihajar. Dari mana ada ahli sunnah yang melakukan seperti itu? Tidak ada di buku-buku asal. Itu yang diperlakukan seperti itu, diboikot, dihajar. Itu orang yang betul-betul dia sudah apa? Ahli bidah. Nah, atau dia melakukan sebuah bid'ah, tidak mengeluarkannya dari bid'ah. Tapi ada dari maslahat syariat yang membenarkan perbuatan tersebut. Ini melakukan serampangan saja. Tidak ada dasarnya. Dalam masalah-masalah seorang berbeda ijtihad saja, dia jatuhkan hukum-hukum berat terhadap orang yang apa? Nyelisih pendapatnya. Ini tidak belajar akidah ahli sunnah yang benar. Kalau belajar dengan benar, maka tidak akan terjadi seperti itu. Ini dasarnya apa? Sebab orang-orang yang seperti ini, dia tidak mengambil ilmu dari guru. Pandai baca kitab. Pernah memang mungkin duduk di depan majelis, masyayikh duduk. Tapi buku itu dia tidak pelajari kepada guru. Akhirnya keliru dalam apa? Keliru dalam memahami. keliru dalam memahami. Ini kenapa sering kita ulang bahwa mengambil ilmu itu mesti dari guru, sebab guru akan memahamkan pemahaman yang apa? Pemahaman yang benar. Iya. Dan dipahamkan pemahaman yang benar. Dan kenapa mengambil dari banyak guru? Sebab teladan guru yang mungkin di dalam sebagian perkara berlebihan atau keliru itu akan kelihatan dari uraian guru-guru yang lain. Sehingga seorang itu terbiasa terbidik dengan dalil. Dia menghormati ulama, terbidik dengan dalil, tapi tidak taklid. Tidak ikut-ikutan. Nah, itulah ahli sunnah namanya. Baik. Jadi, kita kembali ke pembahasan keimanan kepada takdir. Pokok yang pertama dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan, Allah mengetahuinya. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, orang yang benar keimanannya kepada takdir, ada syarat kedua. Dia wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Segala yang ditakdirkan tercatat di mana? Allahul Mahfuz. Iya. Mungkin ada pula yang ada yang beri soal. Apapun Allahul Mahfuz itu. Lauh itu dari bahasa Arab ya. Lauh artinya papan atau tempat yang dipakai apa? Untuk menulis. Boleh dia terbuat dari papan, dari kayu, boleh dari kulit, boleh dari batu. Yang penting ada hamparannya dipakai menulis, itu disebut pula dengan nama apa? Lauh. Mahfud itu artinya apa? Terjaga dan terpelihara. Dan mungkin ada perubahan di sini. Ya, itulah Lauhul Mahfuz, tempat ditakdirkannya segala penakdiran. Iya. Dalam Al-Quran dikatakan fi Lauhil Mahfuz, berada di Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh? Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Seluruh pengetahuan itu sudah tercatat di dalam sebuah kitab. Seluruh hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Inna ahsaynahu fi imamin mubin. Kami telah mencatat seluruh takdir itu dalam apa? Tempat panutan yang mubin, itu Lauhul Mahfuz maksudnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Di sisi Allah kunci-kunci gaib. Kunci-kunci apa? Segala yang gaib itu adalah milik Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Tak ada satu dedaunan yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada suatu biji-biji yang jatuh di kegelapan malam. Tidak ada yang basah maupun kering. Kecuali semuanya di dalam kitab yang jelas. Perhatikan dalam apa? Dalam kitab yang jelas. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50,000 sana." Maka arsyuhu ala al-ma'. Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, seluruh yang ditakdirkan telah tercatat. Termasuk kita duduk di hari ini, ya, di majlis ini, prapora yang hadir, dari majlis ini yang bersandar di tembok prapora, yang tertanduk prapora, yang pegang jenggot prapora. Semuanya sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Itu semuanya takdir. Ya. Telah tercatat. Dan di dalam hadis Ubadi bin Shalih, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma khalaqa Allah al-qalam." Ya Allah menciptakan, permulaan menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, "Uktub." Tulis. Maka pena bertanya kepada Allah, "Apa yang aku tulis?" Allah firman, "Uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah segala yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka ajarah imam wakai di ayat yang kiamat. Pena pun berjalan menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Dalam hadis 19 dikatakan ruti adil akhlam wujab tadisuh. Pena-pena yang menulis takdir sudah terangkai. Lembaran-lembaran yang tertulis sudah apa? Sudah kering dan berubah lagi. Itulah takdir. Jadi segala yang ditakdirkan sudah apa? Sudah tertulis, sudah tetap, tidak ada yang berubah lagi. Tidak ada yang apa? Berubah lagi. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ini sering ada yang menanyakan. Sebelum saya ditanya, saya terangkan dulu. Ya. Kalau semuanya sudah ditakdirkan, ya, tidak berubah lagi. Dan di dalam hadis dikatakan, "Man sarrahu yubsata lahu fi apa namanya rezeki kalau insya Allah di atas ini kalau siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Nah ini kan haji, kalau menyambung silaturahmi rezeki semakin dilapangkan, berarti berubah takdirnya. Umurnya semakin dipanjangkan, berarti berubah apa takdirnya. Jawabannya ya benar. Terus apa? Tidak kontradiksi dengan penjelasan tadi bahwa takdir tidak berubah. Jawabannya tidak. Karena pencatatan takdir itu ada beberapa pencatatan. Nah ini harus diketahui. Ada pencatatan takdir umum, itu yang kita bahas tadi. Takdir umum. Ada pencatatan takdir ketika seorang di alam ruh. Jadi takdirkan yang mana yang beruntung, yang mana yang merugi. Ada pencatatan takdir ketika janin ditiupkan ruh di perut ibu, di perut ibunya. Nah, itu di empat takdir dicatat di situ oleh mereka. Rezekinya, ajalnya, umurnya, rezekinya, apa namanya, amalannya, umurnya atau ajalnya, kemudian dia beruntung atau merugi. Ada catatan takdir setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Ada catatan takdir harian. Jadi berapa jalan takdir? Ada 5. Ya. Kalau terjadi perubahan, mungkin tangan mereka berubah. Kalau yang dipanjangkan umurnya disambung, apa? Yang menyambung silaturahminya. Nah, semua yang berubah di catatan mereka, itu sudah tercatat di mana? Lauhul Mahfuz. Ada kontradiksi ya? Tidak ada. Nah, itulah keindahan apa? Syariat yang menunjukkan kebesaran Allah. Nah, itu jangan pun ada yang catat. Kalau begitu kita tawakal aja, terima saja takdir. Sebab kita ada yang tahu apa yang ditakdirkan. Ya. Diutus Nabi Muhammad, Al-Quran dibacakan kepada kita dan perintah larangan. Untuk apa? Supaya kita beraman, ya kan? Supaya kita beraman. Ada pun takdir, ya, takdir itu keimanan kita imani. Kalau sudah terjadi, kita imani ini sudah takdir Allah. Kalau belum terjadi, tak boleh dia tawarkan kepada takdir. Sebab Allah perintah untuk apa? Beramal. Nah, karena itu, sahabat pernah ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semuanya sudah ditakdirkan?" Karena dia. "Sudah ditetapkan ini penduduk neraka, penduduk surga?" Karena dia. "Ini beruntung, merugi?" Karena dia. Nah, sahabat pernah itu, untuk apa kita beramal? Mati malah aman. Kata Nabi SAW, "Malu pakullul muyassarun lima kulil malah." Beramalan kalian. Setiap orang itu akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Ya. Jadi kalau dia penduduk surga, akan dimudahkan dengan amalan penduduk surga. Diberi oleh Allah. Kalau dia penduduk neraka, dia akan di mudahkan kepada amalan apa? Penuh neraka. Dan subhanallah, Allah membuat khatimah penutup hidup manusia beraneka ragam. Hari yang awalnya mungkin bagus amalannya, ditutup dengan khatimah yang buruk, akhirnya dia masuk apa? Neraka. Ada yang sebaliknya, amalannya jelek di awal kehidupannya, tapi Allah tutup dia dengan khatimah yang baik, berupa di akhir hidupnya, akhirnya dia menjadi penduduk surga. Semuanya dengan amalannya masing-masing. Karena itu tidak diterima secara akal, secara syariat, secara fitrah. Ada orang yang amal, tawakal kepada takdir, akhirnya tidak beramal. Kena rugi. Baik. Jadi ini sudah kita ketahui apa maksud dari keimanan kepada takdir. Jadi ini sudah dua ya. Apa yang pertama dari keimanan kepada takdir, apa tadi? Kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahui. Yang kedua, segala yang ditakdirkan sudah apa? Sudah tercatat di mana? Lauhul Mahfuz. Ini dua. Sekarang yang ketiga, dari keimanan kepada takdir. Dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan, kalau dia ditakdirkan terjadi, pasti Allah menghendakinya terjadi. Menginginkannya terjadi. Nah, mungkin ada sesuatu terjadi dalam kekuasaan Allah, Allah tidak mau itu terjadi, tiba-tiba terjadi. Nah, ini kan bertentangan dengan Asmaul Husna. Nama Allah adalah Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Qahhar yang maha mengalahkan, tidak ada yang mengalahkannya, Al-Aziz yang maha perkasa. Kalau terjadi sesuatu, Allah tidak bisa menahannya, maka ini bertentangan dengan apa? Namanya itu mustahil terjadi. Jelas ya? Karena itu Allah firman, Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Ayat yang lain, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man ana. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang bertobat kepada-Nya. Hidayah dan kesesatan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Karena Allah firman, tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah telah menghendaki. Sebabnya mungkin seorang makhluk punya kehendak, Allah tidak pernah menginginkan atau menghendaki kehendak itu terjadi. Nah, oke, ini dari keimanan kepada apa? Keimanan kepada takdir. Segala yang ditakdirkan pasti Allah telah menghendakinya, menginginkannya terjadi. Nah, di sinilah kesesatan ahlul bidah dari orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu mengatakan kalau hamba berbuat maksiat itu kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Ini benar atau tidak? Sekarang orang-orang Qadariyah berkata ada hamba berbuat maksiat. Nah, ini maksiat hamba ini kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Benar atau tidak? Jawab sesuai dengan kaidah tadi. Sekarang dia berbuat maksiat, takdir atau bukan? Takdir. Berarti kalau dia ditakdirkan, sesuatu itu dikehendaki oleh Allah atau tidak? Pasti dikehendaki oleh Allah. Kalau itu jawabannya mudah. Si hamba berbuat maksiat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi. Jadi orang-orang kalian tidak terima mereka. Mereka mengatakan tidak, itu kehendaknya hamba saja, bukan kehendak Allah. Nah, ini kesalahan yang nyata ya. Karena itu orang-orang Qadariyah dikatakan orang Majusi yang umat ini. Jadi orang Majusi mengatakan pencipta ada dua, ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan, ada pencipta cahaya, ada pencipta kegelapan. Itu orang-orang Majusi. Sama dengan orang-orang Qadariyah. Ya, kalau perbuatan ketaatan Allah yang menciptakan, kalau hamba berbuat kemaksiatan Allah yang hamba yang sendiri yang apa? Mencipta. Ini orang Majusi. Syubhatnya orang-orang Qadariyah. Ini syubhat kan dipegang oleh sebagian manusia. Katanya maksudnya Allah menghendaki apa? Kemaksiatan. Maksudnya Allah menghendaki hamba berzina. Maksudnya Allah menghendaki hamba mencuri. Mereka anggap bahwa kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu, berarti Allah mencintai apa? Sesuatu itu. Nah, ini akar kekeliruan. Akar kekeliruan. Karena kehendak Allah, itu ada yang Allah kehendaki terjadi. Irada, qauliyah. Allah kehendaki terjadi secara takdir, mesti terjadi. Karena Allah memiliki hikmah di belakangnya. Tapi Allah tidak mencintai hal itu. Ditakdirkan karena Allah memiliki apa? Hikmah. Misalnya kekafiran. Allah menjelaskan hikmahnya dan diciptakannya kekafiran. Ditakdirkannya kekafiran. Allah berfirman, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. Apakah suara itu menyangka dia akan dibiarkan saja berucapkan itu iman, tidak ada ujian? Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kami, sehingga tanpa jelas siapa yang jujur dalam ucapannya dan siapa yang dusta. Tanpa keimanan dalam apa? Hadirin. Jadi dari ayat ini, kalau kita petik darinya, kekafiran, kemaksiatan, ujian, itu takdir Allah, bukan takdir Allah. Ya kan? Tapi bersama dengan itu di ayat yang lain, Allah firman, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-Nya. Di ayat yang lain, wa karraha ilaikum al-kufr wal-fusuq wal-isyan. Allah benci kepada kalian kekafiran, kemaksiatan, kepastikan dan kemaksiatan. Allah benci kepada kalian kekafiran, kepastikan dan apa? Kemaksiatan. Nah, maka dari sini, ahli sunnah itu memahami Al-Quran dari keseluruhan. Nah, ini hebatnya. Ahli sunnah, para ulama salaf dalam memahami dari itu. Nah, ini ciri akidah yang benar. Saya belum sebutkan di pendahuluannya. Ciri akidah yang benar itu, para ulama kalau memahami masalah akidah, mereka menyimpulkan kesimpulan itu berdasarkan seluruh pembahasan dari seluruh sudut. Dari seluruh dalil. Bukan mengambil satu dalil, tinggalkan dalil yang lain. Ya. Mereka mengambil semua apa? Semua pendalilan. Dalil secara nas, secara nas tersurat maupun tersirat dengan istimbal, ijtihad, ya, dari sudut yang secara langsung, secara tidak langsung, yang umum maupun yang khusus, yang global maupun terperinci, semuanya dikumpulkan oleh ahli sunnah. Setelah terkumpul semua dalil, baru keluar apa? Keluar kesimpulan. Nah, itu akidah ahli sunnah dan jamaah. Karena itu, tidak pernah ada kontradiktif dalam akidah ahli sunnah. Ya. Sama ucapan Imam Malik dengan Imam Ahmad, ucapan Imam Ahmad sama dengan ucapan Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya. Karena sumber pengambilan mereka beda dengan ahli bidah. Dapat satu dalil, itu yang terakhir. Dia tinggalkan dalil yang lainnya. Ini orang-orang yang menyimpan seperti itu. Sekarang kita ada yang bertanya, ini orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, kira-kira ada dalilnya? Kalau mengatakan dalil, ya semuanya merasa punya dalil. Ya. Di Makassar itu pun ada. Yang dulu seminar tahun 90-an. Judulnya, Fir'aun adalah mukmin sejati. Jadi dianggap Fir'aun itu apa? Mukmin sejati. Ada juga dalil ya. Bahwa mukmin itu yang Fir'aun. Ada yang mengatakan, malah ada yang mengatakan tidak boleh sholat. Haram sholat. Tidak kenapa? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Wa ilul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Kan celaka orang sholat. Maka kamu tidak boleh sholat. Jadi tidak semua orang yang mengatakan punya dalil benar cara apa? Pendalilannya. Dalilnya benar, tapi cara pendalilannya tidak? Tidak benar. Ya. Ini cara orang sholat, tapi yang celaka itu siapa? Kelanjutan ayatnya. Al-Ladinahum al-salatihim sahun orang yang lain dari sholatnya. Yura'un orang yang dia dalam sholatnya. Ini yang celaka. Bukan semua orang yang sholat. Sama dengan orang yang ini mengatakan Quran makhluk. Apa dalilnya? Mereka dari sebagian ayat yang mereka pakai. Ya. seperti ayat misalnya inna ja'allahu qur'anan arabia, kami menjadikan ja'ala, mereka jadikan sebagai khalaq. Seperti ayat apa namanya, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ini pendalilan, tapi tidak benar cara pendalilannya, jangan memandai. Keliru saja cara pendalilannya. Bahari mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Apa dalilnya? Ayat dalam Al-Quran, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Katanya lan di sini bermakna apa? Tidak mampu, tidak akan terjadi sama sekali. Allah tidak mungkin dilihat. Ini sudah keliru memahami. Sebab lan dalam bahasa Arab itu memang penafian, tapi tidak menunjukkan penafian apa? Selama-lamanya. Dalam pendapat ahli bahasa. Sebagaimana kata Ibnu Malik, وَمَنْ يَرَى النَّاسِيَ بِمَنْ مُعَبَّدَ فَقَوْلُهُ الْدُّقْ وَسِوَاهُ حُدُودًا. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Jadi ahlul bidah ini, kenapa mereka keliru? Ambil sebagian dalil, dibuang sebagian dalil yang lain. Ini pokok keliruan mereka. Adapun ulama ahli sunnah dan seperti itu, mereka hati-hati. Luar biasa yang berlapis-lapis di pembahasan ini. Satu, dilihat dulu. Ini ada dalilnya atau tidak? Dia lihat dulu dalil. Ada satu dalil. Maka dia lihat seluruh dalil yang lain. Lengkap semua pendalilan. Tahapan berikutnya, dilihat apa ucapan ulama. Apakah semuanya sama pemahamannya? Disepakati. Sama pemahamannya. Dalam hal tersebut. Dilihat lagi dalilnya. Ya, apakah ini mencocoki akal, mencocoki fitrah? Semuanya sesuai. Nah, itu keyakinan apa? Ahli sunnah. Beda dengan ahli bidah. Ahlul bidah buat dulu keyakinan. Ya. Kita punya ciri dulu, ya. Ciri pembeda dulu. Kemudian ada ciri khusus membedakan kita menjadi simbol, menjadi atribut apa? Atribut kita. Nah, setelah itu baru dicarikan dalil. Baru carikan dalil. Bagus dulu, kurus bisa bilang 40 hari. Bikin kaidah dulu. Bagus. Nanti carikan dalil-dalil. Apa dalilnya kurus? Ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lillah, cari dan kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan, dikurut untuk manusia. Ini mana kurut katanya? Ini sudah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa dia tidak ambil ayat yang lain? Tentang penduduk neraka, Allah firman, wa mahum bikhariji nabi Allah. Mereka tidak akan keluar, tidak akan kurut dari neraka. Itu kan sama, kurut semua. Tapi ini metode dari ahlul bidah. Mereka berdalil dengan pendalilan-pendalilan yang apa? Pemilihan yang keliru. Beda dengan ahli sunnah. Nah, ini perhatian ya. Ini yang seperti ini akan mudah kita pahami kalau kita sering membaca buku-buku ahli sunnah tentang masalah apa. Akhirnya itu akan memberikan keteguhan, pembelajaran kepada kita semua bagaimana cara berpikir yang benar, cara beragama yang benar, bagaimana cara seorang mengagungkan Allah di dalam beragama. Baik. Jadi ini sudah berapa yang lain? Yang ketiga, dari keimanan kepada takdir, segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan dan yang menciptakan, ya, apa yang Allah takdirkan dari seluruh makhluk. Jadi apa saja dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka dia adalah Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya. Karena Allah firman ini dan dalil ya dibawakan oleh Bukhari. Jadi Bukhari di sini berarti yang tiga ayat yang beliau bawakan ini penegasan untuk ini. Bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah yang menciptakannya. Perhatikan ayat yang pertama. Nah, ini sebelum saya bacakan, mungkin ada yang bertanya, kenapa Bukhari fokuskan tiga dalil untuk pembahasan yang keempat saja? Sebab ini, jawabannya karena ini ada di dalamnya bantahan untuk siapa? Kelompok Qadariyah yang menyimpan di sini. Orang-orang Qadariyah sama tadi. Jadi kalau ada yang berbuat maksiat, dia akan berkata ini maksiat ciptaan saya. Bukan ciptaan Allah. Ini kesatan yang nyata. Ya, karena itu Al-Bukhari membawakan dalil membantah. Ayat yang pertama, kul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah, saya berlindung kepada Allah, Rabb al-falaq. Al-falaq itu ada dua penafsiran ya. Bisa ditafsirkan waktu subuh. Dan bisa ditafsirkan al-falaq segala sesuatu yang muncul dan diciptakan. dari makhluk dan tumbuhan maupun yang lainnya. Allah yang memfalaknya, yang mengeluarkannya, yang menumbuhkannya, menghidupkannya. Itu Rabbul Falak. Jadi kita berlindung kepada Allah, Rabbul Falak. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh yang dicipta, dari kejahatan makhluknya. Ini ya, dua surah ini, surah Qul a'udzu bi rabbil nas, Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ini luar biasa ya, dan dua surah ini. Surah di dalamnya terdapat perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan yang mungkin terjadi di atas muka bumi. Ini luar biasa ya, bagaimana rahmat Allah terhadap umat Islam ini. Ketiga, kita tetap setiap pagi dan sore disyariatkan membaca, setiap apa namanya lepas sholat lima waktu kita disyariatkan membaca apa? 30. Ya. Karena memang kandungan dari 30 ini luar biasa untuk seorang hamba. Perlindungan untuknya dari segala apa? Kejelekan. Kejelekan dari jin, dari manusia, kejelekan dari hasad, dari dengki, dari was-was, dan berbagai jenis kejelekan. Ya. Ayat sini berlindung dari kejelekan apa yang dicipta. Dan kejelekan apa? Makhluk. Dan di sini tampak bahwa makhluk itu lahir dari yang kejelekan atau tidak. Hah? Iya, karena itu kita berlindung kepada Allah dari kejelekan dari makhluk ini. Tapi Allah terangkan bahwa kejelekan pada makhluk ini Allah yang menciptanya. Khalaq. Min syarri ma khalaq. Allah yang menciptanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa seluruh dari takdir yang Allah takdirkan di tengah makhluknya, Allah yang menciptakannya. Ayat yang kedua, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ya, sekarang apa yang kalian perbuat? Apa yang kalian amalkan? Ya. Segala dari perbuatan. Apa saja? Maka Allah yang menciptakannya. Ini jelas ya. Kemudian yang ketiga, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Semuanya segala sesuatu itu dan diciptakan dengan takdir. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan takdir. Jadi terangkan segala sesuatu khalaqnahu, Allah ciptakan dengan takdir. Menunjukkan bahwa apa yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya. Maka ini empat keyakinan ahli sunnah. Siapa yang memahami empat ini benar di dalamnya, maka sudah benar keyakinannya tentang apa? Tentang takdir. Begitu saja. Dan dalilnya sudah dijelaskan. Dan di mana sekarang ini banyak sekali syubhat ya, banyak kerancuan. Kadang orang sudah belajar benar, datang lagi orang menyebarkan broadcast, menyebarkan WhatsApp, menyebarkan ini dan dia baca ragu pula. Nah, ini keliru ya kalau dia ragu. Harusnya kalau dia sudah yakin, keyakinan, ini dasarnya. Kalau dia tak sanggup menjawab syubhat itu, maka simpan aja, tidak usah dipeduli. Suatu hari kalau dia belajar, insyaallah dia akan pandai untuk apa? Menjawabnya. Ketemu orang yang berilmu, pasti orang yang berilmu akan menerangkan salahnya. Sekarang sih belum boleh untuk jelaskan kesalahannya, betul, karena ilmu saya masih kurang. Tapi suatu saat pasti saya akan tahu dari mana sisi apa kekeliruannya. Karena ini kita anggap keliru dulu. Kenapa? Karena dia menyelisih akidah yang disepakati empat hal keimanan kepada apa? Kepada takdir ini. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama dari keimanan kepada takdir kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah telah mengetahui. Yang kedua, segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, segala yang ditakdirkan Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkannya terjadi. Kemudian yang keempat, apa yang Allah takdirkan dari makhluk, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Ada empat keyakinan. Jelas ya? Baik. Sekiranya dengan ini selesai sudah pembahasan seputar takdir. Oke. Pembahasan berikutnya. Ada. Ya. dalam waktu saya lanjut ada pada masa Maghrib jam 7:30 Jadi masalah tentang seputar takdir dan memang mungkin banyak apa kekeliruan apa takdir. Jadi macam kodiria tadi kan dikatakan segala yang buruk itu apa mereka tidak makin itu datangnya dari Allah kan begitu. Secara apa yang Allah kendaki itu terjadi. Jadi mungkin satu sisi pertanyaannya apakah itu memang Allah kendaki itu terjadi disebabkan memang Allah apa hamba itu sendiri yang melakukannya itu dia berkehendak memang atas kehendak Allah atau memang itu kesalahan ya? Sebab kita kan punya kehendak, jadi seorang mau bunuh diri gitu, dia ada kehendak mau bunuh diri. Jadi itu kesalahan itu disebabkan kepada manusia, perbuatan hamba itu. Sementara ini sesuatu yang telah Allah kendaki. Nah, itu bagaimana? Itu jawabannya mudah. Sebenarnya saya meringkas ya di rumah tentang diri. Ada sebagian hal yang saya sisihkan poin-poin. Tidak apa-apa saya tambah satu dari pembahasan. Apa sebab-sebab yang membuat seorang itu keliru di pembahasan takdir? Satu, yang membuat dia keliru di pembahasan takdir karena dia kiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Jadi dia pikirannya kalau makhluk berbuat begini tidak bagus, itu tak bagus pula makhluk. Tidak mungkin Allah memilih. Nah, ini kan mengkiaskan namanya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, hal ta'lamu lahu samir, tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding sepadan dengan dia. Ini dasar kekeliruan yang pertama. Tidak boleh dikiaskan. Beda makhluk. Dia berbuat dosa dan maksiat itu pasti salah. Tapi Allah menakdir karena dosa dan maksiat, Allah memiliki hikmah di belakang penakdirannya. Ya, karena itu Rasulullah bersabda, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ. Kejelekan itu tidak pernah kembali kepada beliau Allah. Sebab Allah dalam segala perbuatannya pasti baik. Segala perbuatannya. Allah menakdirkan adanya kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Perbuatan Allah menakdirkan semuanya ramah. Baik, tidak ada yang jelek perbuatan Allah. Semuanya dari hikmah. Tapi yang ditakdirkan ada kekafiran dan ketaatan. Ketaatan baik, kekafiran apa? Tidak baik. Ya. Ada dari ketaatan ada kepastian. Ketaatan baik, kepastian tidak baik. Kan begitu? Tapi semua perbuatan Allah menakdirkan semuanya apa? Semuanya baik. Karena tidak ada dalam perbuatan Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Sebab yang kedua yang membuat seorang celaka di pembahasan takdir adalah dia terlalu banyak menanyakan apa alasan perbuatan Allah, apa hikmah perbuatan Allah. Ini keliru dari asal. Kenapa Allah begini menakdirkan begini? Kenapa Allah begini? Kenapa begitu? Nah, itu sudah salah dari awalnya. Mulanya sudah, kalau sudah muncul pada orang ini, sumber kesalahan. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang ditanya itu makhluk. Mereka yang ditanya apa mereka lakukan. Adapun Allah, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Kemudian yang ketiga dari sebab kekeliruan, pembahasan takdir, adalah mempertentangkan antara syariat dan takdir. Dia tadi yang di sini, ya. Mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Ini kalau sudah ditakdirkan, seakan-akan bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Itu tidak boleh seperti itu. Kita sudah terangkan tadi. Syariat Allah turunkan dalam Al-Quran, diutus dari para nabi untuk menjelaskan syariat. Ya, dan takdir Allah telah tetapkan takdir. Syariat tidak mungkin bertentangan dengan apa? Takdir. Jangan bertentangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah berapa? Tiga. Ya, sekarang berarti yang ke? Empat. Yang keempat. Yang keempat itu adalah masuknya akal di dalam apa? Dalam menghukumi baik atau buruknya sesuatu. Padahal akal itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang makhluk diberi akal oleh Allah, dia bisa menimbang ini baik, ini buruk. Ya. Tapi apa yang dia timbang baik dan buruk itu harus tunduk di bawah ketentuan Allah. Allah yang menentukan ini baik dan buruk, dan akal bisa memahami. Ya, berbeda dengan orang yang sesat di sini, dua kelompok yang menyimpang ya. Kalau kelompok Qadariyah, mereka mengatakan akal manusia itu tidak ada andil akalnya. Kalau Qadariyah berkata, akal itu yang memberi hukum penuh. Kalau bertentangan dengan akal, akal yang didahulukan. Ini menyimpang. Ada yang mengatakan, akal tidak ada andilnya. Kita terima saja, patuh saja. Apa yang Allah takdirkan, ya kita terima. Tidak usah diurusi masalah akal. Ini juga keliru. Ya. Karena itu dalam Al-Quran selalu dikatakan, apalah takilun, tidakkah kalian berakal? Apalah tubusilun, tidakkah kalian melihat? Apalah tasmaun, tidakkah kalian mendengar? Itu untuk apa? Apalah tetapkanun, tidakkah kalian berpikir? Untuk apa semuanya? Supaya kita berpikir. Kan begitu? Tapi kita juga harus tunduk. Sami'na wa ata'na. Itu ahli sunnah. Beda dengan ahli bidah. Ya. Oke, ini semuanya sebab-sebab yang membuat orang keliru di rumah anda. Sebenarnya, ini soal yang Thank you.